marah, nanti cepat tuanya. Sayang kau jangan ngambek, nanti hilang cantiknya. Dia bukan siapa, hanya teman dekatku. Jangan kau marah dulu, dengar penjelasanku. Dia bukan siapa, tak mungkin aku selingkuh. Kamu adalah pacarku, makanya jangan seuzon dulu. Ingat janjiku padamu, hanya kamu yang aku cinta. Meski ada yang menggoda, hati ini engkau yang punya. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sayang kau jangan marah, nanti cepat tuanya. Sayang kau jangan ngambek, nanti hilang cantiknya. Dia bukan siapa, hanya teman dekatku. Jangan kau marah dulu, dengar penjelasanku. Dia bukan siapa, tak mungkin aku selingkuh. Kamu